الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد kita lanjutkan pembahasan kita biasa yang mana tadi sebenarnya yang ada adalah Rifai tapi tadi dia SMS sama Ana kalau di sana belum lanjutkan dan insya Allah kita lanjutkan semua untuk sementara aja Ana yang ada. Baik, kita sampai pembahasan Al-Asma'u Al-Nabiyah isim-isim yang mabni. Bagaimana telah antum pelajari bersama kemarin itu ada dua pembahasan yang berkaitan dengan i'rab wal bina pada halaman 11 itu bab i'rab wal bina. I'rab adalah tanwir awakhir kalimi bisababi dukhuli amil perubahan akhir-akhir kalim kalimah seperti saya disebabkan karena maksudnya amil. Nah, adapun irob, adapun bina itu lawan dari itu. Kalau irob dia itu berubah-ubah akhir katanya. Ada tadi bina al binau bawahnya itu al binau dua lujumu awakhir kalimi halatan wahidatan. Bina adalah tetapnya punya akhir kata, tetapnya lujum tetap awakhir kalimi halatan wahidatan dalam keadaan satu keadaan maksudnya misalnya seperti buah di situ dia contoh isim yang mabni yang bina buah walaupun dia nanti kemasukan apa namanya amil atau dia seperti kemudiannya sebagai fa'il atau maf'ul dia tetap buah gitu. Nah, bisa di atas wawu itu dia berubah menjadi i, wi gitu kan, atau berubah menjadi u. Sama halnya dengan anta. Anta itu juga seperti tidak bisa berubah-ubah. Dia mabni dalam keadaan seperti itu. Adapun i'rab dia bisa berubah-ubah. Misalnya kayak qalibun menjadi qaliban, ya. Marotu di qalibin. Nah, itu berubah-ubah. Nah, perubahan bunyi akhir kata itu dinamakan i'rab. Ya. Nah, adapun bina itu bunyi akhir katanya itu tetap dalam keadaan dalam satu keadaan tidak bisa berubah walaupun dia terbukti sebagai fa'il atau maf'ul atau kemasukan amil atau mubtada dalam keadaan tetap ya. Nah, yang akan kita bahas adalah macam-macam isim yang mabni dalam halaman 14 itu adalah isim-isim apa saja yang jadi mabni. Nah, itu disebutkan ada 5 perinciannya. Kesannya ada 5 yaitu isim domir. Nah, isim domir itu juga dibagi menjadi 3 sebenarnya. Isim domir goib, kemudian mukhatab dan mutakallim. Domir, domair. Domba air itu dibagi menjadi tiga sebenarnya. Kalau kita yang pertama itu muhafaz, kemudian gha'ib. Kemudian takalim. Nah, takalim. Mukhatab itu yang diajak bicara. Mukhatab yang diajak bicara. Kata ganti. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tidak dinamakan kata ganti ya. Yang diajak bicara. Yang gaib itu yang dia itu tidak nampak atau dia di jauh dia orangnya tuh nggak hadir di sini. Yang gaib tuh yang tidak nampak. Nah, yang mutakalim mutakalim yang bicara, yang berbicara. Katakan saja. Nah itu di situ kurang lengkap sebenarnya. Gembongir itu sebagian dari tiga, yang khotib, yang muhatab, kemudian yang gaib dan yang mutakalim. Yang muhatab yang diajak bicara itu ada 6. Hua ada hua. Tadi cuma disebutkan hua dan anta. Hua, huma, rum. Anta, antuma, antum. Ini yang baik. Ini yang mufakat, yang tidak bicara. Ini yang mutakalim, ana nahnu, ana nahnu, aku kami, gua, rumah, rum. Kalau perempuan ya, iya, rumah sama guna, anti, yang kalau perempuan ini anti, antum sama, antuna. Ini pertemuan yang lalu sudah dikasih. Oh sudah? Sudah. Oh. Dan dikasih juga, sebenarnya dari ke Amun Fasil. Oh, terus? Terus mana? Dan melanjutkan ini Ismul Isara. Ismul Isara? Oh, Ismul Isara. Oh, sudah dibahas ya. Sudah, sekarang kami ganti Ismul Isara ya. Kita akan sering ini. Sudah bagi sahabat ya. Orang isim isyarah ya. Isim isyarah adalah isim yang gunanya itu untuk menunjukkan, nah, untuk menunjukkan hadza, ini hadza kolamun, nah, ini kolam. Itu yang disarahkan itu satu kalau hadza, nah, kalau hadza ni itu dua, nah, hadza ni dua, dan hadza ni kolamani, hadza ni kolamani. Haulai itu untuk jamak mereka, haulai itu untuk laki-laki, hadza hadzani. Haulai itu untuk laki-laki ya, yang disarahkan itu laki-laki. Hadzihi itu perempuan. Hadzani dua perempuan. Haulai jamak sama haulai. Zalika itu. Zalika. Zalika itu dua. Ulaika. Zalika untuk mu'anas. Zalika dua mu'anas. Perempuan. Ulaika sama. Enam. Hada, hadani, haulai. Hadihi, hadani, haulai. Zalika untuk isyarah itu ya. Zalika kita gula rotasi. Zalika, ulaika, ataupun nanti contoh-contohnya itu bisa dilihat dalam kitab Tuduh-tuduh itu banyak kitab contoh-contohnya ini. Hada waramun, hada syairatu, yang itu yang mudah bahasa kitab Tuduh-tuduh yang pernah kita ini. Kemudian isim mausul, isim mausul kalau dalam bahasa Indonesia dia dikatakan isim kata sambung ya. Alladhi, yang ya. Yang alladhi, alladhani, dua, alladhina, jama. Inna alladhina amanu amil salihati, alladhi, alladhani, biasa diterjemahkan dengan yang. Alladzina amanu, yang beriman, mereka yang beriman. Alladzi, alladzi aladzani, alladzina, dia untuk jamak, dia untuk laki-laki ya. Alladzi aladzani, alladzina, untuk laki-laki. Dia untuk mu'anasnya, alladzi, alladzani, alladzi, nah, untuk mu'anasnya. Atau bisa dikatakan allai, mu'anat ya. Kemudian isim isyarah, isim istifham, isim yang untuk menunjukkan tanya ya. Man, man anta, siapa anta, siapa kamu, kaifa, bagaimana, kam, berapa, mata, kapan, mata kita, kapan kamu datang, aina, aina di mana? Man, ini kalau kita perhatikan semua dia itu membutuhkan jawaban ya. Man anta, kaifa haluk, kam, berapa jumlahmu, berapa jumlahnya, jumlah ini kami. Mata kapan? Aina di mana? Aina apa itu? Dan isim syarat, isim syarat, isim syarat, syarat. Itu man, ma, mata, mah, ma. Isim syarat. Yang dia mungkin syarat ya. Ada syarat, ada jawab. Ada syarat. Man, ma, mata, mah, ma. Saya enggak jawab juga dengan isim sifatnya. Dengan syarat dan jawab. Baik, itu ya. Kalau kita perhatikan di situ, isim yang lima itu, yang sebanyak lima itu dia tidak bisa termasukkan apa-apa. Maksudnya dia, kalau seandainya dia termasukkan, misalkan dia amil, kalau dia bisa amil, maka dia kedudukannya tetap seperti itu. Ya. Tidak bisa berubah-ubah menjadi apa? Hatani menjadi hatana, tidak bisa, atau hatanu, tidak bisa. Dia tetap katanya mabli dalam keadaan, dalam satu keadaan. Nah, mabli itu adalah empat alamatul bina isim. Alamatul bina al isim. Mabli al fathi, mabli al kasri, mabli al dham. Mabdi ala sukun yang keempat ya. Yang pertama adalah mabdi di atas fathah ya, dalam kedudukannya dalam keadaan fathah. Misalkan anta, anta di situ dia mabdi di atas fathah ya. Dia tidak berubah-ubah. Tidak bisa nanti kalau memasukkan min itu min anta ya, tidak bisa berubah menjadi min anti. Walaupun anti itu lain ya. Anti di situ dia untuk perempuan. Walaupun min anta dia tetap kedudukannya seperti itu. Anta, kaifa, dia juga tidak bisa berubah-ubah. Aina, lalika, tilka, di atas akhir-akhirnya itu kan ada fathah ya. Dia mabdi ala fathah. Kemudian yang mabdi ala kasri, ala kasroh. Anti, hadihi, haulai, dia mabdi kasroh. Selamanya pas kasroh ya, tidak bisa berubah-ubah menjadi ku, a, atau sukun ya. Kasroh, had, anti, hadihi, haulai, seperti itu. Kemudian mabdi itu ada yang ketiga adalah mabdi yang azam. Mabdi adalah dhamma, ya. Nahnu haitsu, haitsu ma kunta. Di mana kamu berada? Mislu nahnu haitsu. Adapun untuk haitsu, dia itu nanti ada perbedaan setelah di antara para ulama, dia akan menjadi haitsu. Haitsu, haitsa. Untuk haitsu itu dia enggak mutlak pada mabdi al-dham. Kemudian mabdi yang ke tanda mabdi yang keempat adalah mabdi ala sukun, ya, ke hum. Di atas mim itu ada sukun, ya, dia tidak bisa menjadi huma, ataupun huma itu lain atau humi, ya. Kemudian antum, ya, di atas mim itu tidak ada nunnya. Kemudian ana di atas alif itu ana, bukan nunnya di atas. Alifnya itu alif sukun. Karena gitu ya. Di alamatul i'rab itu ada 4 juga. Kemudian alamatul bina itu juga ada 4. Fathah, kasrah, dhammah dan sukun. Sama dengan i'rab. Jadi selamanya dia dalam keadaan, dalam satu keadaan, ya, tidak bisa berubah. Nah, gitu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah paham ya sampai ini ya. Kalau enggak sulit banget. Cuma kita hafalkan ini aja yang kelima itu. Kemudian tafadilul asma allati la tanfari. Rincian, perincian isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Tafadil al-asma illati la tanfari. Rincian isim-isim yang dia tidak bisa ditanwin. Yang pertama ala syaghah muntahal jumu' ala wazni mafa'ila. Itu isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Konsekuensinya dia tanda kasrahnya dengan fathah. Dia tidak bisa menerima kasrah. Tidak bisa dia katakan masa jidi. Kecuali nanti ada jumlahnya atau ada stopnya yang lain, ya. Di antaranya yang isim-isim yang tidak bisa ditanwin itu adalah mulajilan syarif adalah ini lagi, ya, sorry, itu tidak bisa ditanwin. Itu yang tidak bisa ditanwin. Yang pertama, alat syaghah mutahal jumu', di bentuk akhir yang jamak atau ala wazni mafa'ila. Isim yang berbentuk mafa'ila, mafa'ila atau mafa'il. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mafa'il. Ada ayatnya itu. Jadi itu cuma disebutkan satu mafa'il. Sebenarnya masih banyak isim yang berbentuk yang tidak bisa ditanwin. Contohnya yang lain adalah afa'il. Afa'il. Oh, apa? Ila. Itu juga bisa jadi tanwin. Nah. Afa'il. Ada di dalam kitab Mulahof itu pembahasan yang panjang. Cuma di sini disebutkan cuma contoh aja ya. Mafa'il, mafa'il. Insya Allah kita kalau belajar yang lebih lanjut, kita apa namanya? Membahas yang lebih rinci. Yang ini asal itu untuk pendahuluan aja. Mafa'il contohnya masajid, maharib, maharib atau mihrab, masajid, danarir, dinar-dinar. Dari kata dinar itu danarir, sebenarnya itu ini danar mafa'il, ya. Dia tidak bisa ditanwin. Yang pertama tidak bisa ditanwin. Kemudian tanda kasrahnya dengan fathah. Nanti kalau dia kemasukan min, ya, min masajid juga, dia tidak bisa menjadi min masajid, gitu ya. Min masajid tidak bisa, tapi dia tetap min masajid. Tanda kasrahnya dengan fathah. Misalkan ada masajid. Ya. Kalau dia memasukkan min atau huruf jar, kemarin sudah kita jadi pembahasan pada pertemuan awal-awal sudah toh min masajid, ya. Dia tidak bisa min masajid, ya. Karena tanda kasrahnya dia sudah dengan fathah. Min masa tidak. Kecuali nanti dia memasukkan alif lam. Nah, alif lam di sini. Kalau dia tidak memasukkan alif lam, ya, maka kalau dia ketemu huruf jar, huruf jar, min masa tidak. Tidak bisa min masa tidak. Nah, kecuali kalau dia kemasukan alif lam nanti. Misalkan min al masa tidak. Nah, alif lam di sini dia bisa menjadi ini. Bisa majrur dengan alif dengan kasrah. Nah, apa dia nanti sebagai mudhaf ditobahkan menjadi bahasa di belakang itu. Kemudian yang kedua yang mungkin yang tidak ditanggil adalah alif taknif maksurah, ya. Alif yang bengkong kalau bisa disebutkan gitu, ya. Sugro maksur sugro pecah itu kata yang pecah. Kubla, kemudian subro, subro, ukhro. Kubla itu orang hamil, subro, kecil. Kubro besar, ukhro lain. Nah, ada alif-alif seperti itu. Duha, gitu pula. Dia tidak bisa ditanggil juga. Subro, subron, ya, subron, ukhron, jangan bisa. Kubla. Alif-alif maksuro. Kemudian dia tidak bisa ditanggil yang pertama. Kemudian yang kedua tanda fathahnya dengan kasroh. Tanda kasrohnya dengan fathah. Kubla, subro, kubro, ukro. Kemudian yang ketiga, ini rincian itu sudah kita jelaskan adalah alif ta'nis mamduda. Alif ta'nis mamdud itu sofro, bayobo, sauda, hamro. Sofro itu putih, sofro itu bayobo itu putih, ya. Sauda hitam, hamro kemerah-merah. Sauda, apa itu sauda? Bayobo putih. Sofro itu Allah alam. Nah, alif mamduda maksudnya adalah alif ta'nis mamduda. Alifnya itu sebenarnya ada dua itu. Kalau kita jelaskan aslinya itu seperti itu. Sofro, ya. Sofro, nah, ini kan aslinya itu mamdud itu banyak, ya, berbilang-bilang. Kata ta'adud itu yang berbilang. Mamdud juga berbilang. Sofro aslinya ada alifnya dua di sini. Sofro gitu. Sofro gitu. Tadi karena kaidah nahwu dia tidak boleh ketemu dua alif, maka alif yang terakhir diganti dengan hamzah. Nah, artinya dia mamdud. Mamdud itu yang terbilang, ya. Alif yang terbilang. Sofro dari kata sofro. Nah, karena dia enggak bisa ketemu dua alif itu. Nah, sofro gitu. Maka dia diganti dengan yang belakang diganti dengan hamzah. Sofro. Sobekok sama Sobekok hamrok. Kemudian yang kedua, yang ke pertama itu dari kalau lebih kita apa namanya lebih enak menghafalkan itu menghafalnya bukan kayak itu sebenarnya. Ini sudah ya? Sofro, sofro dari kata sofro, karena pada nahu itu tidak bisa ketemu dua alif, maka yang belakang ganti hamzah, sofro, sofro, zakaria, nanti kita bisa. Jadi kalau kita menghafalkan gini nanti dari takam bahasa yang ini saya itu melajukan sore itu yang belakang itu ada ini lagi ya yang sore. Nah kemudian sore itu mempunyai dua ilah ya. Ilah yang pertama dia isim, nah, pertama ada dua, yang pertama adalah alam atau sifat itu tuh. Nah, sifat ada dua gitu. Kemudian yang kedua itu ada adal yang salah. Nah, sampaikan dulu ya. Biar mudah menghafalkan lagi. Model yang pertama, kemudian yang kedua, itu dua jam PL. Dua jam PL. Kemudian dia ada dua alif banon, tiga itu alif banon. Dia ada alif. Alifu, wa, anun. Kemudian yang keempat, yang keempat apa itu? Ta'nif. Ta'nif. Kemudian yang kelima, utlah. Nah, kemudian yang keenam itu tartib, alam tartib maji. Tartib ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau mudah menghafalkan gini caranya mungkin. Yang pertama itu sifah, itu magelang tarif itu punya dua ilah, ya. Ilah pertama dia sifat, kemudian ilah yang kedua dia alam, alam ya. Nah, yang sifat dia mempunyai ilah sini, dia harus punya gandengan sini, gitu. Maksudnya gitu. Dia harus punya pasang antara sini, pasangannya sini. Ini sama seperti ini. Akan tetapi yang sifat itu cuma dia punya mengambil tiga bagian dari sini. Sifat dia bagiannya cuma ini, satu, dua, yang tiga ini bersifat. Ada bentuk alam semua. Yang alam itu semua. Ini sifat ya, masih itu sifat. Alam nama. Nah, jadi sama dengan sarif itu dia punya harus punya dua ilah ya. Ilah yang pertama dia sifat atau yang ini harus punya gandengan dengan ini sama ini ya. Yang seperti yang di sini harus punya gandengan seperti di sini ya. Yang sifat dia punya gandengan di sini cuma tiga ya. Contoh di situ yang sifat itu ada yang pertama ada kan, contohnya itu adalah makna Selasa Ruba'ah. contohnya makna, makna itu dua dari kata musanna ya, makanya dia ada, ada itu berubah dari bentuk aslinya, ada dari kata musanna jadi makna, dia tidak mengikuti kaidah musanna. Sulasa juga dari kata apa, salasa kan, salasa tiga, sulasa berubah dari kata arba, arba'atun. Makna, makna itu artinya dua-dua, sulasa tiga-tiga, rubak empat-empat, begitu. Sifat yang pertama adalah ada, kemudian yang kedua adalah ini sifat. Nah, ini yang pertama ada, yang kedua ini ya. Wajan fi'il, sifat yang dia itu berwajan fi'il. Aksana wajannya adalah af'ala ya. Akbaro juga akbaru ya. Nah, isim-isim yang seperti itu, sifat yang seperti itu, dia tidak bisa ditambahin. Aksana, akbaro, akbaru, aksana, akbaru, akbaru. Nah, sifat dia kan sifat aksana bagus, akbaro besar, akbaro kecil. Kemudian contohnya di situ ya, kalau di sini enggak ada sebutan karena waktunya mepet juga. Kemudian yang ketiga adalah sifat yang dia itu berwazan fi'il. Sifat yang dia itu berwazan fi'il. Contohnya sakron, marah. Sakron itu apa? Beban pemarah, sabaan pemberani. Makron kerjaan, makron korban, beban, buat beban kan pemarah kan, buat beban itu pemarah kan sifat, sifat buat orang, beban pemberani, pemberani, beban. Nah, ya. Kemudian alam, alam itu dia mempunyai enam, punya enam yang ini. Jadi alam di sini dia bisa bergantian dengan semua ini. Yang alam dia contohnya yang ada, ya, dia punya di sini alam. Ya, alam yang pertama ada, contohnya Umar, Zufar, Zuhar. Umar itu dikirakan dari kata Amir, dari kata Amir itu di Umar, Amir ya, jadi Umar, Umar, Umar dari kata ternyata Amir. Begitu pula dengan Zufaro, Zufar dari kata Zafir, dari kata Zafir ya, jadi Zufar. Zufar, ya. Berdua dengan Zuhar, Zuhar itu adalah Zahir, Zahir, Zahir. Ini ya nama yang itu ada berupa dari bentuk aslinya atau ada ya berupa dari bentuk aslinya. Umar dari kata Amir, Zufar dari kata Zafir, Zuhal dari kata Zafir. Nah, itu yang alam, yang alam sama ada. Kemudian alam yang sama dengan wazan fi'il. Jadi nama dia itu memakai bentuknya itu bentuknya bentuk fi'il. Seperti Ahmad, Ahmad itu disitu dengan dikirakan dengan apa wazan fi'il af'alu, yajid dia mudhari' kan, Ahmad juga seperti itu. Jadi alam nama yang dia berbentuk seperti bentuknya fi'il, dia tidak bisa ditandai. Nah, contohnya itu Ahmadu, Yajidu, Ahsanu, tablighu. Dia berbentuk sebagaimana bentuknya fi'il. Bentuknya. Yang kedua. Kemudian yang alam, nama itu. Yang ketiga adalah alam ma'a, ya. Alam bersama, ya. Makanya di sini disebutkan dengan ma'a, ya. Alam ma'a zadati alifi wa nun. Nama yang dia itu bertambah, ada tambahnya alif dan nun. Itu Utsman. Utsman ada tambahnya alif dan nunnya. Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu, ya. Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu. Nah, alam ma dia tadi alif dan nun. Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu. Kalau kita perhatikan itu nampak ada tambahnya kan, alif dan nun, Sufyanu, Sulaimanu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, alam ma'a ta'nits. Alam yang dia itu ada tanda ta'nitsnya, ada tak ta'nitsnya. Seperti Aisyah. Fatimah, Mughirah, ya. Aisyah itu tak taknis itu. Fatimah juga tak taknis. Mughirah ada tak taknisnya. Toha, Hurairah, Mughirah, Muawiyah, Aisyah, Fatimah, Mughirah. Nah, nanti kalau kita pembahasan yang lebih panjang lagi, lebih lengkap lagi, alam untuk muannas itu dibagi menjadi tiga. Yang dengan tak taknis, ya, seperti itu yang diketahui dengan tak taknis, Aisyah, Fatimah, Mughirah, Hudzaifah, kemudian Talha, Hudzaifah, Muawiyah. Nah, kemudian ada alam taknis yang dengan alif. Itu contohnya Zakaria, Imam Budzai. Kemudian alam yang maknawi seperti Zainab, kemudian Bindun. Dia tidak mempunyai tanda muannas, tapi dia dalam makna nama untuk perempuan, ya. Kemudian dia alam bersama Uzmah, ya. Alam ma'a Uzmah. Uzmah itu nama asing, ya. Nama asing, nama yang selain Arab. Maka nama selain Arab dia tidak bisa ditanding. Ibrahim, Ismail, Yusuf, seluruh nama pada Nabi itu nama ajam semua, kecuali empat, ya, nama Muhammad, Muhammad, Suaid, kemudian Hud, Soleh. Seluruh nama pada Nabi itu ajam semua, bukan nama orang Arab, ya. Kecuali empat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suaid, kemudian Hud dan Soleh. Soleh ada empat itu nama orang Arab. Jadi yang selainnya itu yang seluruh para nabi tidak, bukan nama orang Arab. Tapi yang empat itu nama orang Arab. Ibrahim, Ismail, Yusuf. Maka kita enggak pernah kita jumpai namanya Ibrahimi, ya. Dia ada Ibrahimah dan Ibrahimu, Ismailu, Ismailah, Yusuf, Yusufah, Yusufu, Yusufah. Kemudian yang alam, ya, kalau nanti ya, alam bersama sakit. Lanjut dulu, ya. Nama yang bersusun, ya. Nama yang lebih dari satu kata. Misalnya kata Abdullah, dari kata Abdul dan Allah, ya kan? Itu juga bala, tak dari kata bala dan tak. Hadra maut dari kata hadra dan maut. Tapi seolah-olah ada satu kesatuan, kan? Karena kita sering mengucapkannya, ya. Hadra maut itu dari kata hadra dan maut. Jadi seolah-olah itu menjadi satu kesatuan, Al-Bara dan Maw. Malah apa seperti itu. Abdullah itu seolah-olah itu satu kesatuan, padahal dua nama, Abdul dan Allah. Nah itu tak pakai itu dibagi menjadi tiga nanti itu juga. Maka ini Masri, Abu Endofin dan Abdul Masri. Nabi. Ya. Takib yang Masri itu takib yang dia itu yang belakangnya bukan Wai. Nah, Wai. Cuma ini aja. Cuma takib yang belakangnya bukan Wai. Karena ada yang takib yang belakangnya Wai. Contohnya tiba Wai. Tiba Wai nama orang Arab nama ahli nahu, ulama ahli nahu tiba Wai. Nah. Tiba. Tiba Wai. Ini juga takib ya. Satu dua di bawah. Makanya tidak masuk ini di bawah. Karena kenapa? Karena bilangnya artinya adalah Y. Pengertian dari kata maji adalah yang akhirannya bukan Y. Itu kata maji itu. Baik. Itu ya. Jadi ada berapa? Ada 13 ya. Yang sifat ada 3, yang alam ada 6, jadi 9. Kemudian yang 3 tadi ada 12 lagi. 3, sudah hafalkan benar. Semuanya itu tidak bisa ditanwin. Dan konsekuensinya tidak bisa ditanwin itu adalah tanda kasrohnya dalam fathah. Nah, tidak bisa menerima kasroh. Kecuali nah itu suruh itu al-mamnu minasar syarat terlarangnya tanwin ya. Semua itu yang telah kita sebutkan itu tidak bisa ditanwin, akan tetapi dikecualikan di sini apabila ayyakuna mudhafatan ya. Kecuali apabila itu dia sebagai mudhaf, misalkan sholat itu fi masajida, sholat itu fi masajidihim ya. Masajid di situ kedudukannya sebagai mudhaf yang disandari. Ya. Jadi masa aslinya soleh itu fi masajida itu aslinya. Ya. Kalau cuma katanya cuma seperti itu, maka dia fi masajida, ya. Fi masajida. Akan tetapi kalau dia seperti mudhof, contohnya soleh itu yang disandari, ya. Soleh itu fi masajidihim. Ya. Dan yang awal tadi ya, fathah berubah menjadi kasro, ya, di kata di. Nah, ya itu. Atau ayakuna mujarrodan min al. Atau dia tu kemasukan alif lam. Nah, seperti itu ta'allam tu fi madarisa, madarisa, artinya fi madarisa. Kemudian karena dia sebagai kemasukan alif lam, ta'allam tu fil mada ri si, ya. Ada alif lamnya itu. Ada alif lam dan yang pertama tadi dia sebagai mudhof. Kemudian yang kedua dia sebagai dia kemasukan alif lam. Ya. An mughirah. An mughirah artinya an mughirata, ya kan? An mughirata, an itu hasf jar. Yang di awal itu dari harus dihafalkan min ila ana wa fil wa wa za wa kaf wa lam itu dihafal di kepala ya. Karena dia mempengaruhi kita dalam membaca bunyi akhirat. Kemudian berubah menjadi anil mughirati. Kenapa? Karena ada alif lamnya, alif lam. Nah. Ya kan? Yang pertama dia sebagai mudhaf, yang kemudian yang kedua dia akan menggunakan alisan. Nah, isim yang di atas tadi, kalau dia terlepas dari ini, terlepas dari dua ini, maka dia tidak tanda kasrohnya dengan fathah tetap. Nah, kalau dia tidak sebagai mudhof, maka dia tetap dengan fathah. Kalau dia tidak kemasukan alif walam, dia tanda kasrohnya dengan fathah. Nah, ya. Baik, itu pelajaran. Itu untuk saya. Saya disuruhkan